yang bergoyang tertiup angin. Namun cinta di dalam dadaku tak pernah goyah darimu. Hari berganti, matahari selalu terangi bumi. Begitupun cinta di dadaku hanya untukmu. Jangan ragu, cinta suciku hanya terpatri untukmu. Percayalah, tingkah lakumu telah memikat hatiku. Hanya satu di dalam hati selalu tersimpan namamu. Engkau satu dambaan selama hidupku. Pernah goyah darimu. Hari berganti, matahari